Radio Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, mendebarkan syiar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Muslim, para pendengar setia Radio Muslim Yogyakarta, alhamdulillah kita kembali di Radio Muslim Jogja 1467 AM, memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Ya, Sahabat Muslim, seperti yang sudah kami informasikan sebelumnya, insyaAllah ta'ala kita akan simak kembali program acara kajian malam konsultasi seputar hukum keluarga. Ya, insyaAllah bersama guru kita Ustaz Aris Munandar, Hafizullah Ta'ala. Dan Sahabat Muslim, alhamdulillah malam hari ini kita telah berhasil terhubung dengan Ustaz Aris Munandar, Hafizullah Ta'ala. Baik, kita akan menyapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya Ustaz, bagaimana kabarnya malam hari ini Ustaz? Alhamdulillah baik, gimana kabar kantong? Alhamdulillah baik juga Ustaz. Ya Ustaz, sebelumnya terima kasih jazakallahu khairan atas waktunya di kesempatan malam hari ini kembali dapat mengisi di Radio Muslim Jogja. Dan juga Sobat Muslim, bagi Sobat Muslim yang ingin bertanya atau berkonsultasi di malam hari ini, silakan Sobat Muslim bisa mengirimkan pertanyaannya melalui pesan singkat SMS atau juga melalui WhatsApp ke nomor Radio Muslim di 0823-2727-5333. Ya, sekali lagi Sobat Muslim, silakan kami persilakan bagi Sobat Muslim yang ingin bertanya bisa mengirimkan pesan singkat SMS atau juga WhatsApp ke 0823-2727-5333. Baik Sobat Muslim, kita akan langsung memulai di malam hari ini langsung ke sesi tanya jawab. Dan ini sudah ada beberapa pertanyaan Ustaz yang sudah masuk di malam hari ini. Baik, kita akan bacakan pertanyaan yang pertama. Baik, pertanyaan pertama. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kak Ustaz ingin bertanya, bagaimana hukumnya membaca sigot taklik talak Ustaz seperti yang ada di dalam buku nikah? Apakah ini diwajibkan Ustaz seperti ini? Ya, mohon penjelasannya Ustaz. Hukumnya secara fikih wallahu a'lam pastinya, namun yang jelas dari pihak KUA sendiri sebatas yang saya tahu tidak mewajibkannya, tidak mengharuskannya. Dan jika saya dimintai pertimbangan, saya sarankan untuk tidak membaca saja. Tapi hukum pastinya saya belum tahu, wallahu a'lam. Nah, ya, baik, terima kasih atas jawabannya Ustaz. Ya, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, bagi seorang wanita yang telah menikah, manakah yang harus didahulukan terlebih dahulu Ustaz, antara ibu, anak, atau suaminya Ustaz yang lebih didahulukan Ustaz atau diutamakan? Mohon nasihatnya Ustaz. Yang semestinya dia setelah seorang wanita muslimah menikah dan berkeluarga, maka yang nomor satu dia utamakan adalah suaminya. Nanti suaminya, suami yang perhatian dan sayang dengan anak, tentu akan meminta istrinya untuk tolong diurusi anaknya terlebih dahulu. Baru setelah itu dia kemudian perhatian kepada orang tuanya. Setelah dia tunaikan hak, setelah dia tunaikan hak suaminya dan dia telah selesaikan kewajibannya terhadap suaminya. Nah, ya, baik, terima kasih atas nasihatnya Ustaz. Baik Ustaz, selanjutnya kita bacakan lagi pertanyaan. Kali ini pertanyaan dari SMS yang sudah masuk. Ya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, dari pendengar di Terban. Ustaz mau tanya, saya ini sangat jarang sekali Ustaz tidak diberi uang oleh suami karena tidak berpenghasilan. Ya, kerjanya ini cuma membantu orang tua saja Ustaz. Tak dosakah suami yang seperti ini? Mohon nasihatnya Ustaz. Tolong diulangi. Saya dari pendengar di Terban, Ustaz saya mau tanya, saya sangat jarang sekali tidak diberi uang oleh suami Ustaz karena tidak berpenghasilan. Sangat jarang diberi uang atau sangat jarang tidak diberi uang? Ya, ini dari bahasanya jarang diberi uang Ustaz. Sepertinya mungkin memang jarang diberi uang Ustaz. karena isi karena suaminya tidak berpenghasilan, ini kerjanya cuma bantuin orang tua terus. Nah, ini bagaimana dengan model suami yang seperti ini, Ustaz? Yang menjadi kewajiban seorang suami adalah menafkahi istrinya. Dan menafkahi istri tidak harus dengan memberi uang kepada istri. Bisa jadi suami datang ke rumah dengan membawa beras, membawa lauk, membawa sayur. Boleh jadi sayur itu sayur sudah masak ataukah sayuran mentah untuk diolah oleh istri. Maka ketika suami memenuhi kebutuhan pokok istri, kebutuhan makannya, kebutuhan pakaiannya, per 6 bulan dia berikan, dia belikan pakaian pantas untuk istrinya. Kemudian kebutuhan tempat tinggalnya, tidak harus punya rumah sendiri namun tempat tinggal yang layak, maka dia adalah seorang laki-laki dan seorang suami yang bertanggung jawab, yang telah menunaikan kewajibannya kepada istrinya. Jadi teknis memberikan nafkah itu tidak harus memberi uang. Maka penanya tidak memberikan lebih detail suami ini menafkahinya ataukah tidak. Cuma menceritakan kalau suaminya jarang memberi uang. Maka semata-mata ketika suami itu jarang memberi uang, namun nafkah harian, kebutuhan reguler rumah tangga semuanya terpenuhi, maka itu tidak mengapa. Dan suami tidak harus kerja sendiri untuk menafkahi istri. Dia tidak harus kerja sendiri. Ketika dia kerja sama orang tuanya, kemudian oleh orang tuanya diberi gaji, dari situ kemudian dari gaji tersebut dia bisa jadikan sebagai nafkah untuk istrinya, maka dia telah memberi nafkah. Bahkan seandainya suami itu tidak kerja, namun dia terus-menerus diberi subsidi sama orang tuanya, maka secara hukum dia telah manakala dia mengandalkan subsidi orang tua, kemudian dari subsidi orang tua itulah yang dipakai untuk menafkahi istri dan anak, maka suami ini telah menunaikan kewajibannya, meskipun ada sisi di mana semestinya diwaspadai karena untuk masa depan maka harus ada kemandirian, tidak boleh dan tidaklah bagus terus menerus bergantung kepada orang tua, karena manusia di dunia ini punya ajal dan batas akhir kehidupan. Tapi kalau dari sisi kewajiban menafkahi, maka seorang suami bisa menafkahi istrinya dari dia bekerja, dari penghasilan dan harta yang dia miliki, baik kerja kepada orang lain ataupun kerja kepada orang tuanya sendiri. Demikian juga seorang suami bisa menafkahi anak dan istrinya dengan uang subsidi dari orang tuanya. Nah, ya, baik, terima kasih atas penjelasan dan juga nasihatnya, Ustaz. Baik, Ustaz, kita berlanjut ke pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, saya seorang ikhwan ingin bertanya, Ustaz, apakah adik dari mertua atau tante itu termasuk mahram, Ustaz? Karena tante saya kadang tidak berjilbab di depan saya dan itu kadang membuat saya risih, Ustaz. Adik dari mertua, Ustaz. Tante, adiknya perempuan, Ustaz. Ya, kaidah dalam masalah ini bahwasanya wanita yang mahram bagi kita laki-laki berdasarkan hubungan perkawinan cuma 4. Ya, selain mereka ini bukan mahram. Nih, yaitu menantu, kemudian mertua dan anak istri, kemudian istri bapak. Selain itu bukan mahram. Maka mertua itu mahram, namun adik mertua bukan mahram. Nih. Maka meskipun adik mertua ini kita panggil bibi, kita panggil bule, ya, atau kemudian kakak ibu mertua ini kita panggil bude, ya, maka itu sekedar nama, adapun statusnya dia adalah kakak mertua atau kemudian adik mertua, dan kakak ataupun adik mertua itu bukan mahram. Ini karena mahram hanya berhenti pada mertua saja. Nah, baik, jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Baik, sobat muslim, bagi sobat muslim yang ingin bertanya atau berkonsultasi, kami persilakan untuk bisa mengirimkan pertanyaan lewat pesan singkat SMS atau juga WhatsApp ke 0823-2727-5333. Baik, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, adakah pengaturan harta gonogini di dalam Islam, Ustaz? Lalu setelah bercerai, apakah wajib suami memberi nafkah kepada mantan istrinya dan juga anaknya, Ustaz? Ya, mohon penjelasannya, Ustaz. Setelah bercerai, maka seorang laki-laki masih tetap punya kewajiban menafkahi anaknya. Dan yang menjadi kewajiban, anak laki-laki dinafkahi sampai baligh, sedangkan anak perempuan dinafkahi sampai dia menikah. Maka kebutuhan pokok, kebutuhan reguler harian dari anak ini menjadi kewajiban bapaknya, baik anak ini ikut ibunya ataupun ikut bapaknya. Karena seorang ayah itu dalam Al-Quran disebut wa'alal mauludi lahu, dan menjadi kewajiban pemilik anak. Maka pemilik anak, baik anak laki-laki ataupun perempuan, adalah bapaknya. Sedangkan mantan istri, mantan istri tidak memiliki hak untuk dinafkahi oleh mantan suaminya. Karena sebab nafkah itu adalah yang pertama kekerabatan, semacam wajibnya menafkahi anak atau menafkahi orang tua, kekerabatan atau hubungan darah. Kemudian yang kedua, sebabnya adalah sebab perkawinan. Maka ada kewajiban menafkahi istri. Kemudian yang ketiga, kepemilikan, semacam memiliki budak, memiliki hewan ternak. Maka sebab adanya kewajiban nafkah itu tiga ini. Nah, ketika seorang perempuan itu telah bercerai dari suaminya, maka dia tidak punya lagi hubungan darah, tidak punya hubungan perkawinan, dan tidak pula ada hubungan kepemilikan, sehingga tidak ada kewajiban menafkahi mantan istri. Apa tadi pertanyaan yang pertama? Harta gonogini, Ustaz, apakah ada aturannya di dalam Islam? Harta gonogini, maka perlu dilihat apa yang dimaksudkan dengan harta gonogini. Jika yang dimaksudkan dengan harta gonogini adalah seorang suami bekerja potang panting sendirian, istri tidak bantu dalam masalah usaha suami, ketika suami bercerai, maka harta yang didapatkan selama pernikahan, ketika suami istri ini bercerai, maka harta pertambahan yang dimiliki dan tidak dimiliki oleh si laki-laki selama pernikahan, itu disebut harta gonogini. Jika ini pengertian harta gonogini, maka ini satu hal yang satu hal yang tidak benar kalau perlu dibagi dengan istrinya. Namun harta tersebut adalah murni harta si laki-laki, harta si suami. Sedangkan yang menjadi hak istri ketika dia dicerai, ditalak oleh suami, dan perpisahan ini adalah inisiatif suami, selama masa iddah dia punya kewajiban untuk, selama masa iddah si istri punya hak untuk dinafkahi, manakala talaknya adalah talak yang pertama atau talak yang kedua. Kemudian setelah masa iddah selesai, maka istri punya hak untuk mendapatkan uang pesangon yang dalam istilah fikih disebut dengan muta'ah, yaitu harta penyenang. Ya, maka setelah seorang suami memberikan uang pesangon untuk istrinya yang dia cerai, ya, maka dia tidak berkewajiban untuk menafkahi mantan istrinya. Nah. Oke, baik, terima kasih Ustaz atas nasihat dan juga penjelasannya. Baik, Sobat Muslim, silakan bagi Sobat Muslim yang ingin bertanya atau berkonsultasi, kita masih buka layanan konsultasi. Silakan bisa mengirimkan ke 0823-2727-5333. Baik Ustaz, kali ini kita bacakan lagi pertanyaan yang sudah masuk melalui SMS Ustaz. Baiklah, kita bacakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, dalam hadis alhamu al-maut, yang dimaksud alhamu di sini apakah hanyalah saudara ipar atau termasuk semua yang mempunyai hubungan keluarga dari jalur istri Ustaz? Dan apakah yang dimaksud dengan al-maut di sini Ustaz? Jazakumullahu khairan atas jawabannya. Mengenai makna hadis yang diriatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, alhamu al-maut, maka alhamu itu maksudnya kerabat suami. Bisa jadi kakak suami, bisa jadi adik suami, bisa jadi sepupu suami, bisa jadi paman suami. Dan pada asalnya termasuk alhamu di sini bapak suami alias bapak mertua. Namun para ulama mengatakan itu maknanya secara bahasa, yaitu dalam bahasa Arab. Namun para ulama menyampaikan bahwasanya yang dimaksud dengan alhamu secara istilah, secara syariat adalah kerabat suami yang tidak mahram dengan si istri. Sehingga berdasarkan pengertian ini, suami atau kemudian bapaknya suami tidak termasuk alhamu. Namanya termasuk alhamu kakaknya suami, adiknya suami, sepupu suami, paman suami, dan seterusnya. Mereka semua adalah alhamu. Ya, Nabi katakan alhamu, kerabat suami itu al-maut, adalah kematian. Artinya waspadai berduaan dengan alhamu, kerabat suami, sebagaimana waspadanya kita dengan sebab-sebab kematian. Kita tidak ingin mati dan kita tidak ingin dekat-dekat dengan sebab mati, maka demikian juga jangan dekat-dekat dan jangan bermain api dengan kerabat suami. Nah. Oke, baik, terima kasih Ustaz atas penjelasannya. Baiklah, kita lanjut lagi ke pertanyaan yang selanjutnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, jika ada pasangan non-muslim, lalu si istri ini menjadi mu'alaf Ustaz, apakah pernikahannya batal? Nah, ketika tahu si istrinya ini menjadi mu'alaf, suaminya ini marah Ustaz, dan apakah sang istri ini harus meminta cerai dari suaminya yang masih non-muslim Ustaz? Mohon nasihatnya Ustaz. Ya, ketika seorang pasangan suami istri non-muslim, perempuannya masuk Islam, maka ada masa iddah kurang lebih 3 bulan. Jika selama 3 bulan itu suaminya ikut masuk Islam, maka mereka berdua menjadi saudara kita muslim, suami istri, dan sah sebagai suami istri. Tidak ada kewajiban untuk akad nikah ulang. Namun jika masa iddah berakhir, 3 bulan berakhir, suami, si pihak suami tidak nyusul istrinya dalam masuk Islam, maka perempuan ini resmi jadi orang lain. Resmi jadi orang lain bagi bekas suaminya. Dia tidak perlu minta cerai, sudah otomatis tercerai secara hukum Islam. Adapun secara administrasi, administrasi negara, gimana di catatan sipil, ketentuan tentang masalah ini, monggo kembali kepada ketentuan yang ada dan gimana aturan main yang ditetapkan oleh pihak catatan sipil dalam kasus semacam ini. Tapi secara agama tidak perlu ada cerai, otomatis si perempuan ini sudah tercerai. Nah, ya, jazakallahu khairan atas jawabannya. Baik, kita akan melanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, bolehkah seorang suami melarang istrinya untuk berteman dengan salah satu temannya Ustaz? Karena sang suami ini melihat teman istrinya ini kurang baik, tidak berjilbab Ustaz. Ya, mohon nasihatnya Ustaz. Di antara sifat wanita muslimah salihah adalah dia mentaati suami dalam apa yang tidak disukai oleh suaminya. Ketika suaminya tidak menyukai, saya tidak suka jika adik gaul dengan si dia, jika Dinda kemudian gaul dekat-dekat menjadi teman akrab dengan dia, maka saya tidak rela, Mas tidak setuju, karena orang tersebut begini, begini, begini. Ya, maka jika demikian keadaannya, maka wanita yang istri yang salihah akan sami'na wa ata'na terhadap permintaan suaminya. Apalagi jika ternyata permintaan suaminya itu berdasarkan alasan yang logis dan syar'i. Ini seorang perempuan yang kurang baik, dia kalau gaul dengannya, dia sukanya ngejak ngerumpi, ngejak ghibah, artinya ngejak dosa. Maka suami tidak setuju, dekat-dekat dan bergaul akrab dengannya, maka wajib taat. Nah. Oke, baik, terima kasih atas nasihat dan juga penjelasannya Ustaz. Baik, kita ke pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, belakangan ini orang tua saya yang sudah lanjut usia menginginkan saya pulang untuk menemani mereka di kampung. Nah, sementara suami saya tidak berkenan. Ini siapa yang harus saya utamakan Ustaz dalam hal ini? Yang ketika terjadi pertentangan antara kehendak orang tua dengan kehendak suami, maka wanita salihah mendahulukan kehendak dan permintaan dan aturan dari suaminya. Dan seorang tua yang memerintahkan anak perempuannya untuk tidak mentaati suaminya, ya, kata Abu Abbas Al-Harani rahimallahu ta'ala, adalah orang tua yang zalim, ya, sehingga tidak wajib dan tidak ada ketaatan, ya, dengan tidak ada kewajiban ketaatan kepadanya. Maka yang tepat adalah dahulukan permintaan suami. Nah. Ya, baik, terima kasih atas jawabannya Ustaz. Baik Ustaz, kita ke pertanyaan selanjutnya, dan ini pertanyaan terakhir Ustaz untuk malam hari ini. Ya, pertanyaan yang terakhir. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, apakah talak yang sudah terlanjur terucap ini bisa dibatalkan Ustaz? Talak dari seorang suami tidak bisa dibatalkan. Yang bisanya kalau masih masa iddah, dan ini talak yang pertama atau talak yang kedua, suami merujuk istrinya. Namun diralat, dibatalkan tidak bisa. Maka dia bisanya rujuk istri dalam keadaan punya celengan, punya tabungan talak yang pertama. Nanti kalau keluar lagi ucapan talak setelah 2 tahun, setelah 3 tahun, setelah 5 tahun, maka celengan bertambah. Jadi punya 2 celengan, 2 tabungan. Dan tidak bisa dibatalkan, ya bisanya dirujuk. Nah. Ya, baik, terima kasih Ustaz atas penjelasannya. Dan baik Ustaz, dan itu pertanyaan terakhir Ustaz untuk malam hari ini, karena tidak ada pertanyaan lagi yang masuk hingga di kesempatan malam hari ini. Baik Ustaz, sebelum kita berpisah, mungkin ada sedikit nasihat Ustaz untuk kita semua. sebelum ditutup Ustaz. Ya, monggo silakan Ustaz. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan tentang pentingnya taat suami dengan Nabi katakan, "La amartu ahadan ayasjuda li ahadin, la amartu imra'atan an tasjuda li zaujiha." Seandainya aku diperbolehkan untuk memerintahkan seorang itu bersujud kepada orang lain, yaitu sujud penghormatan, bukan sujud ibadah, niscaya akan aku perintahkan seorang istri untuk bersujud kepada suaminya. Ya, maka ini menunjukkan besarnya hak suami, dan oleh karena itu, ya, ketika terjadi pertentangan keinginan dan permintaan antara suami dengan orang tua, maka seorang istri diperintahkan untuk mendahulukan suaminya daripada orang tuanya. Apalagi terbukti bahasanya suaminya adalah suami yang saleh, yang bertanggung jawab, yang menggandeng tangan istrinya untuk masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka lebih-lebih lagi semestinya seorang istri yang baik lebih mendahulukan dan mengutamakan suaminya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada seorang istri, "Unduri aina laki minhu, lihatlah bagaimanakah sikapmu kepada suamimu, fa innahu jannatuki wa naruki." Karena sesungguhnya perlakuan dan sikap kepada suami itu adalah penentu masuk surga dan neraka bagi seorang istri. Ya, demikian. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Wa akhudu ana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik sobat muslim, demikian tadi program acara konsultasi seputar hukum keluarga bersama guru kita Ustaz Aris Munandar hafizullahu ta'ala. Kita ucapkan jazakumullahu khairan kepada beliau yang di malam hari ini kembali dapat memberikan ilmu kepada kita semua dari jawaban-jawaban yang sudah diberikan oleh beliau Ustaz Aris Munandar hafizullahu ta'ala. Ya sobat muslim, kami juga mengucapkan terima kasih jazakumullahu khairan kepada sobat muslim semua yang sudah setia menyimak Radio Muslim Jogja dan sudah bergabung di program acara malam hari ini. Baiklah sobat muslim, demikian saya Medi dari studio Radio Muslim Jogja mewakili segenap kru yang bertugas di malam hari ini, mohon pamit undur diri dari ruang dengar sobat muslim semua. Insyaallah ta'ala, besok kita akan kembali berjumpa di Radio Muslim Jogja 1467 AM mulai pukul 5.30 waktu Indonesia Barat. Baik sobat muslim, demikian, selamat beristirahat. Dan kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berinfak dengan satu infak di jalan Allah, dituliskan baginya 700 kali lipat kebaikan. Hadis riwayat Nasa'i, disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Yuk salurkan donasi Anda untuk mengembangkan dakwah Radio Muslim Jogja melalui transfer BNI Syariah dengan kode 427 di nomor rekening 7755331193 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Athari. Konfirmasi via WhatsApp atau SMS ke nomor 0852-9334-8887 dengan format nama, pagar, kota, pagar, nominal. Atau donasi dapat langsung disalurkan ke Studio Radio Muslim Jogja yang beralamatkan di Kompleks Masjid Al-Hasanah Perban, Yogyakarta,